Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Khairul rahimin rahimakumullah. Kita mulai malam ini insyaallah. Pembahasan berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam atau Syarah Umdatul Ahkam, Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam, yaitu masalah Kitabul Buyu. Kitab Al-Buyu, qala Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah, Al-Buyu jam'u lil bai', jama' dari al-bay', jual beli. Iya, al-bay' itu termasuk kalimat yang bermakna ganda. Bisa menjual, itu hukum asalnya. Bisa membeli. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi, kata Rasul SAW, jangan seorang kalian menjual apa yang telah dijual oleh saudaranya. Juga bermakna jangan membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Al-bai' termasuk kalimat yang bermakna ganda, walaupun seringnya digunakan untuk bermakna jual. Wal bai' masdar. Qul masadir la tijma. Al bai' itu dalam bahasa Arab adalah masdar. Dari ba'a yabi'u bai'an. Ya, masdar sebagaimana kata Ibnu Jurum rahimahullah dalam Jurumiyah adalah yang datang di kali ketiga dalam tasrif. Ya, ba'a yabi'u bai'an. Ini masdar. Dan masdar biasanya dalam bahasa Arab tidak bisa dijamak, la tijma. Walakin jumi'a, tapi dalam kitab-kitab fiqih bai' itu dijamak dengan buyu, kitab al-buyu. Kenapa? Limulahawah ikhtilafi anwa'ihi, karena melihat banyaknya macam-macam jenis jual beli. Dijamak karena ya banyak jenis model jual beli, maka dijama dengan al-buyu. Qala ta'rifuhu, ta'rif yang definisi al-bay'. Lugatan secara bahasa adalah akhdu syai'in wa ita'u syai'. Iya, bay' adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Ya, ada yang diberikan dan ada yang diambil. Faqad akhaduhu min al-ba'. Ya, mereka mengambil dari kata al-ba', ya, lengan, tangan. Alladhi yumad, yang dipanjangkan. Karena ketika seorang mengasih barang, ya, atau memberikan uang, mesti dia mengulurkan tangannya. Jadi kata al-ba'. Imma liqasdi shafaqah, bisa jadi ya dimaksudkan dengannya ketika terjadi jual beli, ya mungkin dia menyerahkan apa namanya uang, atau mungkin dia, mungkin sebagian orang mungkin bersalaman, yang jelas diulurkan tangannya dari barang. Aw taqabud ala ma'qud alaih min ath-thaman wal masman, atau diambil dari kata barang ini dimaksudkan karena adanya taqabud, adanya serah terima barang yang ditransaksikan. Minas saman wal masman. Saman itu adalah uangnya, arat belinya. Kalau masman itu adalah yang diperjualbelikannya. Itu termasuk istilah yang perlu diingat. Kalau saman itu adalah alat belinya, uang, ya, nah, jenisnya. Kalau nasman adalah barang yang dibelinya, itu jual belikan. Qala Malik rahimahullah, walafdu al-bay' yutlaku ala syirai ayza. Ya, lafaz bay' itu kadang juga dimutlakan, digunakan untuk syira, untuk membeli. Tadi yang saya sebutkan dalilnya adalah tadi hadis, ya, Rasul menyatakan la yabi' ba'dukum ala bay' akhi. Ya, bisa bermakna jual, bisa bermakna beli. Ya, ketika temannya sedang berjualan sesuatu dan sudah transaksi dengan temannya, diganggu dengan, dirayu, digoda dengan, ya, diberi iming-iming harga lebih murah. La yabi' ba'dukum ala bay' akhi. Atau bisa bermakna jangan membeli apa yang sendiri beli saudaranya. Ya, dia tahu saudara sedang bertransaksi dengan seorang teman, dengan seorang pedagang, kemudian dia ganggu dengan menyatakan saya beli, ya, dengan harga lebih tinggi. Ini sama, tidak boleh dua-duanya. Wala yabi' ba'dukum ala bay' akhi. Hal bay' itu kadang bermakna asyira, memberi. Fahuwa minal abad, maka dia adalah termasuk kata yang al-bad, ya, dengan bahasa bebas saya, terjemahan bebas, kurang lebih bermakna ganda. Kadang bermakna jual, kadang bermakna beli. Kalau hadat wa qalat syara, lebih dari syara. Syara juga gitu, kadang bermakna beli, kadang bermakna jual. Fahuwa min al-abad. Qala rahimahullahu ta'ala lakin idza يطلق البائع. Namun apabila disebut kata al-ba'i fal mutabadir ila dhihin, maka yang segera, iya, terlintas di pikiran seseorang yang faham bahasa Arab tentunya, annahu badilun lisil'ah. Badilun lisil'ah, dia pasti akan, yang pertama kali yang terlintas pikirannya adalah al-ba'i itu adalah orang yang mau menyerahkan barang dagangannya yang sedang menjual. Alhasil secara bahasa bai adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun amma ta'rifu syar'an, adapun definisi al-bay' secara dalam syariat adalah fahuwa mubadalatu malin bimal liqasdi tamalluk bima yadullu alaihi min siyaqil qaul wal fi'l. Al-bay' itu adalah mubadalah malin bimal, ya, barter, menukar harta dengan harta yang lain. Liqasdi tamalluk, dengan niat untuk memilikinya. Bima yadullu alaih, ya, dengan apa yang menunjukkan hal tersebut. Min siyaqil qaul, dari bentuk-bentuk ucapan tertentu. Wal fi'l, atau bentuk-bentuk perbuatan tertentu. Mubadalah, ya, barter, mengganti harta dengan harta yang lain, apakah itu ain dengan ain, ya, benda tertentu dengan benda tertentu, ya, barter barang dengan barang, atau harta berupa barang dengan uang. Yang jelas mubadalah mal bimal, niatannya itu sudah makhluk untuk dimiliki, keluar darinya sewa menyewa. Al-ijar, sewa menyewa itu tidak masuk dalam definisi ini, karena bukan dalam bentuk memiliki. Kemudian bima yadullu alaihi min siyaqil qaul wal fi'il, dengan kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan itu adalah jual beli. Nanti akan kita baca kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada bentuk kalimat tertentu, tidak ada iya perbuatan tertentu, yang jelas semua yang menurut uruf masyarakat itu adalah bentuk jual beli, maka terikat dengan hukum jual beli. Yang tidak ada iya bentuk kata tertentu, enggak perlu harus saya beli ini kemudian saya terima. Yang jelas ketika ada mubadah mal bimal, iya ada qasd tamalluk, ada nah pertukaran, ada nah berpindah tangan harta yang satu ke yang lain dengan niat dimiliki dan terpenuhi padanya syarat-syarat jual beli, maka ini sudah masuk ke dalam bab jual beli. Qulillahullah ta'ala wa jawazuhu thabitun bi usul al-adillah al-arba'ah. Bolehnya jual beli itu thabit, telah ada tetap dalam ya sumber hukum Islam yang empat, yaitu Al-Qur'an wa sunnah wal ijma wal qiyas yang sahih. Wa jawazu bolehnya jual beli itu thabitun, ditetapkan adalah tetap ada berdasarkan usul adillah, pokok-pokok dalil yang empat dalam akidah kita, manhaj kita, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai, Allah telah menghalalkan jual beli. Rasulullah pun dalam hadis banyak, di antara Rasul menyatakan al-bai'ani bil khiyar, seorang pembeli dan penjual itu bil khiyar, memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi malam yatafarraqa, selama belum berpisah badan, keduanya belum berpisah. Kalau yang khusus kita jual sunnah itu kasar, nas-nas Al-Quran sunnah yang menunjukkan halalnya boleh jual beli itu banyak. Itu diantaranya. Yang ketiga, wajib al-muslimun ala jawazih. Nah, ijma kaum muslimin bolehnya jual beli. Ar-rabi' yang keempat, wa yaqtadihi al-qiyas. Bolehnya jual beli itu dikehendaki oleh qiyas yang sahih. Lianna hajata la'iyatin ilaih. Pada kebutuhan umat manusia menghendaki ada jual beli. Fala yatahassal insan ala ma yahtajuhu ila kana biyadi ghairihi ila bitariqihi. Seorang tidak akan bisa dapat mendapatkan apa yang dia butuhkan apabila benda tersebut ada di harta orang, di tangan orang lain, kecuali dengan cara ini, dengan cara membelinya. Sehingga qiyas menghendaki adanya bolehnya jual beli. Ya terakhir dikatakan rahimahullah ta'ala, anna sirah allati yanakhidu biha, adapun sirah, yaitu maksudnya bentuk kalimat, bentuk kata, bentuk kalimat dalam jual beli. Apa bentuk kalimat yang sah dengan jual beli? Kata beliau, as-sawabu fi dhalik, yang benar dalam masalah ini, maqalahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang diucapkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, min annahu, yaitu bahwasanya yang akhidu sah jual beli itu, bi kulli qawlin aw fi'lin, dengan semua ucapan dan perbuatan, addahun nasu bay'an, yang dianggap menurut uruf manusia sebagai jual beli. Ya, misal saya datang ke warung, saya beli ini ya, dengan lafaz beli, udah kasih uang. Atau saya lagi bilang, saya ambil ini lah, dengan lafaznya ambil. Saya ambil ini ya, ambil ya, ambil kasih uang ini jual beli. Atau mungkin yang satu lagi minta, ini saya minta ini ya, saya bayar nanti. Ini semua lafaz yang dipakai oleh manusia dan mereka meniatkan itu adalah jual beli, dan menurut uruf mereka adalah bentuk jual beli, maka sah terikat dengannya hukum jual beli. Bi kulli qaulin, terikat hukum jual beli itu dengan semua ucapan aw fi'lin, atau semua perbuatan, addahun nasu bay'an, yang dianggap oleh manusia sebagai baik. Ya, ini kembali kepada uruf mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, sawa'un akana muta'aqiban aw mutarahiyan Iya. Apakah dengan langsung ada si pihak penjual, iya, memberi barang, si pembeli langsung memberi uang, atau mutalaqiyan, tidak langsung, salah satunya menunda, iya, pemberian barangnya. Lian Allah Ta'ala lam yurid an yata'abbadana bi alfadhi mu'ayyana. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menginginkan, iya, kita beribadah dengan lafaz-lafaz tertentu, iya, dan tidak nas dia beli itu harus dengan lafaz tertentu. Wa innamal qasdu ad-dalalah ala makna. Wa bi ayyi lafzin dalla alai hasala maqsud. Iya, ini kesimpulannya. Dengan lafaz apapun, dengan kalimat apapun yang menunjukkan adanya jual beli, maka telah tercapai yang diinginkan, iya, yaitu jual beli. Tidak ada lafaz yang khusus, semua lafaz yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk jual beli, maka teranggap dalam syariat itu adalah jual beli. Tentunya dengan syarat-syarat yang kita baca nanti, ya, apa itu syarat-syarat sah jual beli. Wallahu a'lam bishawab.